Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syar umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mahabbatullah aslu dinil Islam. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dasar dari agama Islam. Fa bi kamaliha yakmulu dinul mar'i. Apabila sempurna kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yakmulu dinul mar'i, maka akan sempurna agama pada diri seorang tersebut. Wa binaksiha, dan sebaliknya, apabila rasa cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala berkurang, yanqusu dinuhu, maka otomatis berkurang pula agama yang ada pada dirinya. Oleh karena itulah wahai ikhwan wa akhwati fillah, apabila kita menginginkan kesempurnaan agama yang ada pada diri kita, maka sempurnakanlah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah mungkin kita dapat mencintai Allah Subhanahu wa taala kecuali kita mengenal akan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Mengapa beliau adalah manusia yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala? Karena beliau adalah orang yang paling berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Berilmu akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui kesempurnaan sesuatu, kebagusan pada sesuatu, otomatis kita akan mencintai sesuatu tersebut. Karena kita tahu sesuatu tersebut memiliki kelebihan, memiliki kesempurnaan. Maka begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengapa beliau adalah manusia yang paling cinta kepada Allah? Karena beliau adalah manusia yang paling mengenal Allah. Paling mengenal akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula beliau adalah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau pun adalah manusia yang paling mengenal akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan, "Man kana billahi a'raf kana minallahi akhwa." Atau "Man kana billahi a'raf kana minallahi ahab." Ya, jadi barang siapa "Man kana billahi a'raf," barang siapa yang dia mengenal Allah dengan pengenalan yang lebih, kana minallahi akhwab, maka dia adalah manusia yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dia termasuk dari manusia yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dia adalah manusia yang paling besar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Anda dengarkan kajian kemarin, seorang syekh yang di Jami'ur Rahman, beliau mengatakan, "Man kana bi asma'illahi wa sifatihi a'raf, kana taqwahu aqwa. Aqwa. Jadi barang siapa yang dia mengenal nama-nama dan sifat Allah, kana tawakkuluhu aqwa. Maka tawakalnya kepada Allah kuat. Jadi inti semua ini, inti dari peribadahan kita, sempurna dan tidaknya ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilihat sejauh mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejauh mana kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana rasa roja kita, harapan kita kepada Allah, rasa tawakal kita kepada Allah, dilihat sejauh mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang lain untuk menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik kita mempelajari akan nama-nama dan sifatnya yang mulia, ataupun kita mempelajari akan hak-hak Allah, hak Allah yang paling agung yaitu tauhid, ataupun kita mempelajari syariat-syariat Islam yang berupa perintah ataupun larangan, yang mana hakikatnya syariat Islam berupa perintah atau larangan itu kembalinya kepada diri kita. Tatkala kita melakukan suatu amalan, maka manfaatnya kembali kepada diri kita. Tidak sedikit pun Allah mengambil manfaat dari ibadah yang kita lakukan. Tatkala kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatnya pun kembali kepada diri kita. Allah sama sekali tidak termudoroti atas maksiat yang kita lakukan. Sebagaimana yang telah ma'ruf, yang kita ketahui dalilnya di dalam Arba'in Nawawi, hadis yang ke-24 ya. Hadis yang cukup panjang, yaitu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'an." Wahai hamba-Ku, ya, seandainya law anna awwalakum, seandainya makhluk yang pertama di antara kalian dari awal sampai akhir, ya, baik dia manusia atau jin, seandainya mereka semua makhluk Allah, baik manusia maupun jin, yang pertama dari Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir kali, terakhir muka bumi ini, mereka berada dalam satu hati seorang laki-laki yang paling bertakwa di antara kalian. Manusia yang paling bertakwa kan Rasulullah, ya. Seandainya kita, hati kita ini sama dengan Rasulullah, semuanya manusia, manusia dan jin semuanya, ma zada fil mulki syai'an, maka tidak menambah sedikit pun dari kekuasaan Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan ibadah yang kita lakukan itu sama sekali tidak memberikan manfaat bagi Allah, kembalinya kepada kita. Ini menunjukkan akan keindahan akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-Ku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu al afjari qalbi rajul minkum ma naqasa dalika fi mulki syai'an." Wahai hamba-Ku, jika seseorang di antara kalian dari awal sampai yang akhir, jin ataupun manusia, mereka berada di atas hati yang paling fajir, anggaplah hati-hati kita ini seperti hatinya iblis, ya, maka yang demikian itu tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Oleh karena itulah ya ikhwan, untuk menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, tidak bisa kita tempuh kecuali kita mempelajari akan Allah Subhanahu wa taala. Baik mempelajari akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari akan hak Allah Subhanahu wa taala, dan mempelajari akan syariat-syariat Allah berupa perintah dan larangan. Hal ini terkait dengan pertanyaan yang 4 pekan lalu ditanyakan. Ada yang bertanya, apakah safar tanpa mahram karena rindu orang tua termasuk mencintai orang tua melebihi cinta pada Allah? Sebagaimana yang telah kita jelaskan, bahwasanya mahabbah itu terbagi menjadi 3, terbagi menjadi empat ya. Ada mahabbah yang ibadah, ada mahabbah yang syirik, ada mahabbah yang secara zatnya dia bukan ibadah, dan mahabbah yang secara zatnya itu tidak mahabbah. Di antaranya adalah mahabbah yang tabi'iyah atau mahabbah kasih sayang, yang ini secara hukum adalah boleh-boleh saja secara hukum asalnya. Namun apabila suatu mahabbah yang secara hukum asalnya adalah mubah, namun menyebabkan seseorang meninggalkan suatu kewajiban atau menyebabkan seseorang melakukan suatu keharaman, maka ya, yang seperti ini hukumnya menjadi haram. Secara hukum asal, rindu kepada orang tua ya, adalah sesuatu yang mubah-mubah saja. Akan tetapi tatkala rindu dia kepada orang tuanya menyebabkan dia melakukan suatu keharaman, safar tanpa mahram, berarti dia telah mendahului kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mendahului cinta kepada selain Allah. Dan ini hukumnya adalah mahabbah yang haram. Ya, hukumnya awalnya mubah, tapi dikarenakan menyebabkan dia meninggalkan suatu kewajiban atau menyebabkan dia melakukan suatu keharaman, maka hukumnya berubah menjadi haram. Lalu bagaimana solusi atau tips agar cinta pada Allah mengalahkan cinta pada orang lain tadi? Ya, kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah mengenal Allah, timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang sangat, pasti kita akan mendahulukan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah cinta, jatuh cinta, sudah sangat suka kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh gampangnya, kalau di hadapan kita ada dua makanan, yang satu kita suka, yang satu tidak kita sukai, maka otomatis yang kita dahulukan yang mana? Yang kita sukai. Ini tabiat manusia seperti ini. Begitu pula kalau kita ingin mendahulukan Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Bagaimana caranya? Ya, kita belajar hakikat kesempurnaan Allah itu seperti apa. Kemudian pertanyaan yang kedua, mari ini, Ustaz, apa dalil perkara yang mubah bisa jadi ibadah? Perkara yang mubah bisa jadi ibadah. Bukan bisa jadi ibadah ya. Perkara yang mubah bisa bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Namun secara zatnya dia bukan ibadah. Namun bisa bernilai ibadah dilihat dari sisi apa? Niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi bukannya merubah suatu amalan yang awalnya mubah menjadi ibadah, bukan. Dia tetap mubah, tapi dia bisa bernilai ibadah yang dinilai apanya? Niatnya. Di antara dalil yang ana ingat, nanti antum bisa baca tulisannya Dr. Arifin Badri ya. Dia tulis di majalah Al-Furqan, kalau tidak salah judulnya Panen Pahala. Ana lupa jilid berapa itu ya. Di antara dalil yang ana ingat adalah sebuah hadis Arba'i Nawawi, hadis yang ke-25. Ini ana ambil dari penjelasannya Ustaz Abu Isa ya, tatkala kajian tauhid juga ya di Jamilur Rahman dahulu. Di antara dalilnya kata beliau adalah hadis Arba'i Nawawi nomor 25. Potongan hadis tersebut syahidnya adalah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Yang maknanya, berhubungan kalian antara suami dan istri itu adalah sedekah. Berhubungan suami istri adalah sedekah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna sahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Ya Rasulullah, apakah salah seorang dari antara kami ya, memenuhi sahwat yang mendatangkan sahwat yang mendapatkan pahala? Mendatangkan sahwat kok memenuhi sawat mendapatkan pahala? Maka Rasulullah menjawab, ara'aitum law wada'aha fi harami akana alaihi wizrun? Ya, bukankah menurut kalian jika kalian menempatkan sesuatu yang haram ya, akana alaihi wizrun, bukankah akan mendapatkan dosa? Tatkala kita berhubungan dengan yang bukan istri kita, hukumnya apa? Haram. Fakadzalika. Maka demikian itu pula, idza wada'aha fil halal, jika kalian menempatkannya kepada yang halal, kana lahu ajrun, maka mendapatkan pahala. Kenapa apa nih yang belum nikah ya? Kenapa kita berhubungan dengan istri kita? Karena kita yakin ini halal. Kalau seandainya haram, tentu saya tidak akan melakukannya. Ya. Tatkala berhubungan dengan suami istri itu mendapatkan pahala karena dia menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hukum asalnya itu mubah saja. Hukum asalnya mubah. Tapi karena dia lakukan itu, dia memiliki keinginan adalah halal, maka bernilai pahala bagi dirinya. Ini diantara dalil yang anak ingat, ini yang disampaikan oleh Ustaz Abu Isa ya. Kita lanjutkan pembahasan kita masalah mahabbah. Kemarin kalau tidak salah, kita sudah masuk kepada poin yang ketiga, yaitu alamat-alamat mahabbah yang anak ambil penjelasannya dari kitab Al-Irsad ila Sahihil I'tiqad karya Syaikh Shalih Al-Fauzan. Yang inti dari alamat-alamat mahabbah, bukti bahwasanya seseorang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, adalah dia mengedepankan apa-apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang saleh. Lebih mendahulukan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kecintaan dia kepada selain Allah. Kemudian di antara bukti-bukti atau alamat-alamat seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang kemarin sudah kita jelaskan adalah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ini di antara penjelasan yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Sekarang kita langsung saja masuk kepada poin yang keempat, yaitu minal asbabi allati yunalu biha al-abdu mahabbatullah. Mahabbatullah. Di antara sebab-sebab yang dengannya seorang hamba mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang inti permasalahan kita itu bukan bagaimana kita mencintai Allah. Karena setiap orang pun mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, ridho kepada kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, maka selesailah perkara. Ya, kalau Allah cinta kepada kita, selesai. Kita akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di antara sebab-sebab seseorang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah qiraatul Qur'an bitadabburi wa tafahumi lima'anihi wa ma urida bihi. Membaca Al-Quran dengan mentadaburi dan memahami akan makna-maknanya. Tentu ya, setelah kita membaca Al-Quran, kita pahami, kita mentadaburi, kita pahami maknanya dan kita mengamalkannya. Kemudian yang kedua adalah ataqarrubu ilallahi ta'ala bin nawafili ba'dal fara'id. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan-amalan yang sunnah setelah dia mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Ya. Dia mengerjakan amalan-amalan sunnah setelah dia mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Jangan sampai dia semangat melakukan amalan-amalan yang sunnah sehingga dia terluput dari amalan yang wajib. Saking semangatnya misalnya mengerjakan sholat malam, bangun jam 1, sholat sampai 100 rakaat, tertidur, pulas sampai subuh, ketiduran. Maka ini salah. Jadi di antara sebab seorang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dia mengerjakan amalan-amalan yang sunnah setelah dia mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Di antara dalilnya adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini dalilnya pun ada di dalam Arba'in Nawawiyah nomor 38. Ini pun hadis qudsi, Allah berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan kepadanya peperangan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayhi mimma iftarabtuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hambaku yang mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan yang wajib, yang mana itu lebih aku cintai seseorang yang melakukan amalan-amalan wajib, maka itu lebih aku cintai darinya. Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Ini sayidnya ya. Dan senantiasa seorang hamba yang dia mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan soleh sampai aku mencintainya. Jadi antara sebab mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Kemudian yang ketiga adalah dawamu dzikrillah ala kulli halin. Senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Baik dengan lisan kita maupun hati kita maupun amalan kita, kita berzikir. Ya, baik dengan lisan kita, dengan hati kita maupun dengan amalan-amalan kita dalam setiap keadaan. Yang mana sebagaimana yang telah kita pelajari dalam Qaidul Arba, manusia di dalam kehidupannya sehari-hari tidak terluput dari tiga keadaan. Ima dia mendapatkan nikmat, ima dia mendapatkan musibah, ima dia berbuat dosa. Ya. Dan kita di sini diperintahkan untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketiga keadaan ini bisa membawa seseorang kepada kebahagiaan, namun bisa pula membawa seseorang kepada kesengsaraan. Kapan dia bisa bahagia? Tatkala mendapatkan nikmat. Dan kapan sengsara? Tatkala dia mendapatkan nikmat, kemudian dia bersyukur, dia ingat kepada Allah. Lisannya mengucapkan alhamdulillah, di dalam hatinya dia yakini, kemudian dia amalkan, maka dia bahagia. Tapi kalau kufur terhadap nikmat Allah, sengsara dia. Kemudian kita pun tidak lepas dari yang namanya musibah. Enggak mungkin, ya, tidak mungkin atau tidak ada seorang pun yang semenjak keluar dari rahim ibunya bahagia terus enggak pernah susah. Enggak ada. Atau susah terus enggak pernah bahagia. Enggak ada. Mesti kita ada iman, kita dapat kebahagiaan, dapat nikmat, iman kita dapat musibah. Tatkala dia dapat musibah, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk zikir kita tatkala kita mendapatkan musibah? Bersabar. Lisan kita tahan dari berkeluh kesah. Hati kita terima, kita bersabar, kita tahan. Walaupun rasanya pahit itu musibah yang kita rasakan, tapi kita tahan. Al-habsu secara bahasa kan, sabar adalah al-habsu. Ini nanti insyaallah kita akan jelaskan pada babnya. Ya. Amalan badannya ya dia tahan, jangan sampai menunjukkan rasa ketidakriduan terhadap musibah. Jalan, tersandung batu, dia tahan lisannya, tapi apa? Tangannya ngambil batu. Nah, menunjukkan gak sabar ini. Ya. Kemudian berbuat dosa. Ya, tatkala dia berbuat dosa, dia ingat kepada Allah. Bagaimana bentuk ingatnya dia? Ya, dia bertobat, beristighfar lisannya. Hatinya menyesal, ya. Dia tidak akan mengulanginya, badannya pun anggota amalnya dia tahan agar tidak melakukan perbuatan yang dia lakukan dari maksiat. Ya, jadi di antara sebab seorang hamba mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa berzikir kepada Allah ala kulli halin. Dalam setiap keadaan, baik tatkala dia senang mendapatkan musibah atau dia berbuat dosa, baik dengan lisannya, ya, baik dengan hatinya maupun dengan amalnya, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah itharu ma yuhibbuhullahu ala ma yuhibbul abdu inda tarahumi al-mahbutaini. Ithar mendahulukan kecintaan dia kepada Allah, mendahulukan sesuatu, ya, mendahulukan kecintaan dia kepada Allah, mendahulukan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang Allah cintai di atas sesuatu yang dia cintai apabila sesuatu tersebut berbenturan. Ya. Ada suatu perkara, suatu ini dicintai Allah, ini kita cintai bersamaan. Ya. Mana yang harus kita dahulukan? Tatkala sesuatu yang kita cintai dan Allah cintai itu berbenturan, maka kita harus mendahulukan, harus ikhtar, lebih mendahulukan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih mendahulukan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kecintaan kita kepada sesuatu. Kemudian yang kelima adalah at-ta'ammulu bi asfi asma'illahi wa sifatihi. memperhatikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas ya, sebagaimana yang kita telah jelaskan tadi. Wa ma tadul alaihi minal kamali wal jalali wa ma laha minal athari al hamida. Dan dari apa-apa yang ditunjukkan atas nama-nama dan sifat Allah, dari kesempurnaan, keagungan dan athar-athar yang hamida, yang terpuji, yang bagus dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang telah kita pelajari di dalam Qawaidul Muslah, ya, nama Allah ya menunjukkan tiga hal, menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan sifat Allah, dan menunjukkan akan asar atau pengaruh dari sifat tersebut. Kalau seorang benar-benar dia mengilmui, mengahsa itu ya, Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang mengahsanya, ya dia menghafalnya, memahaminya, dan dia mengamalkannya, maka dijamin masuk surga. Satu saja nama Allah Subhanahu wa taala kalau kita benar-benar mengahsanya, contoh adalah Al-Basir. Kita tahu nama Allah Al-Basir, menunjukkan bahwasanya Allah Maha melihat. Asarnya apa? Allah melihat segala sesuatu yang diperbuat oleh hambanya. Tatkala kita resapi dalam hati kita, Allah Maha melihat, maka kita enggak berani untuk berbuat kemaksiatan. Kita paham Allah mengawasi kita, Allah melihat kita. Ini baru nama Al-Basir. Kemudian nama Allah sendiri yaitu Allah. Banyak orang Islam, ya, mereka kenal nama Allah itu Allah. Mereka jadikan sebagai bahan zikiran Allah, Allah, la ilaha illallah. Tapi mereka enggak paham nama Allah itu mengandung sifat apa? Apa konsekuensinya, asar, pengaruh dari nama Allah? Nama Allah mengandung sifat apa? Dzul-huluhiyah. Memiliki sifat dzul-huluhiyah, satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Maka tatkala kita memahami nama Allah memiliki sifat dzul-huluhiyah, konsekuensinya kita hanya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan orang Islam mengenal Allah tapi tidak tahu maknanya apa. Oleh karena itulah nanti nama Allah ini adalah nama yang khusus bagi Allah, yang manusia tidak boleh bernama dengan nama tersebut. Karena di antara alasannya, salah satunya karena nama Allah ini mengandung suatu sifat yang enggak mungkin dimiliki oleh makhluk, yaitu dzul-uluhiyah. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah inkisarul qalbi baina yadillahi wa iftikaruhu ilaihi. Jadi hati inkasar itu dari kasaro ya, inkasaro, terpecah. Hati kita benar-benar memecahkan hati kita, merendahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa iftikaruhu, dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketujuh adalah hati kita ini terpecah atau merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita merasa butuh, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah memiliki sifat seperti ini, dia merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis dia akan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak butuh kepada yang lainnya. Yang dia butuh hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan adalah al-khalwatu billahi waqtan nuzuli al-ilahi hina yabqa thuluthal laili al-akhir. Ya. Menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada waktu turunnya Allah ke langit dunia, yaitu di sepertiga akhir yang malam. Kemudian membaca Al-Quran wa tilawatul Quran, kata Ibnu Qayyim ya, membaca Al-Quran fi hadal waqti. Kemudian wa khatama dhalika bil istighfar wa taubah. Kemudian menutup semua itu dengan istighfar dan taubah. Yang ini mungkin jarang kita lakukan, berkhalwah, menyendiri dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga akhir yang malam kita baca Al-Quran, kita renungi maknanya, kemudian kita tutup dengan istighfar dan taubah. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan yang demikian itu. Kemudian yang ke-9 adalah bermajlis dengan orang-orang yang baik, yang mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mengambil istifadah dari perkataan-perkataan mereka. Kita sering-sering bermajlis taklim dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, dan mengambil manfaat dari perkataan mereka. Kemudian yang ke-10 adalah al-ibtiadu an kulli sababin yuhawilu bainal qalbi wa bainallahi minas sawagin. Jadi menjauhi segala sesuatu yang bisa menyebabkan terhalangnya hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala dari kesibukan-kesibukan, dari perbuatan-perbuatan maksiat dan yang semisalnya. Mendengarkan musik ataupun yang semisalnya. Ini di antara 10 sebab yang dengannya seorang hamba bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita langsung masuk pada poin yang terakhir, yaitu penjelasan dalil. Tidak semua dalil yang kita akan jelaskan hanya beberapa dalil. Di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menunjukkan bahwasanya mahabbah itu adalah ibadah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." An ambil penjelasan ini dari kitab I'anatul Mustafid. Wa minan nasi, dan sebagian manusia, yakni minal musyrikin, yaitu orang-orang musyrikin. Wa minan nasi di sini adalah orang-orang musyrikin. Mayattakhidhu min dunillahi andadan, ada di antara mereka yang menjadikan dari selain Allah sebagai tandingan. Mereka selain Allah itu dijadikan tandingan, dinamakan dengan andad, dikarenakan orang-orang musyrikin mereka menyamai tandingan. Jadi menyamai selain Allah dengan Allah. Mereka sejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Tatkala seseorang mensejajarkan makhluk dengan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, berarti orang ini telah menjadikan selain Allah itu sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk pembuatan tandingan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan mereka. Cinta adalah ibadah. Wajib hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka mencintai selain Allah dengan cinta yang ibadah, berarti mereka telah mengangkat makhluk sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kecintaan. Maka dikatakanlah mereka telah menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah, yang mana mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Asraquhum ma Allah fi mahabbatil ubudiyah. Jadi mereka melakukan kesyirikan terhadap selain Allah bersama Allah di dalam mahabbah yang ubudiyah. Dan di antara bentuk kecintaan mereka kepada selain Allah adalah dengan menunjukkan peribadatan kepada berhala-berhala yang mereka cintai. Ima dengan menyembelih, ima dengan bernadar dengan untuk berhala tersebut, ima dengan tawaf mengelilingi berhala tersebut. Ini sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap berhala mereka. Atau ima mereka marah tatkala berhala mereka dihina. Jadi mereka beribadah kepada berhala. Kenapa mereka beribadah kepada berhala? Dikarenakan mereka mencintai berhala-berhala tersebut. Ya. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya firman Allah yuhibbunahum ka hubbillah ini memiliki dua tafsiran. Tapi tafsiran yang lebih sahih sebagaimana yang kita telah sebutkan. Ya, yuhibbunahum ka hubbillah, tafsiran yang pertama, mereka mencintai Allah sebagaimana mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun tafsiran yang kedua, ya, mereka mencintai Allah sebagaimana orang-orang yang beriman mencintai Allah. Walladzina amanu, kan ayat selanjutnya, walladzina amanu asyhadu hubbanillah yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyhadu hubbanillah. Ya, ada yang menafsirkan, para ulama menafsirkan, mereka mencintai Allah sebagaimana orang-orang yang beriman mencintai Allah. Apa perbedaan antara tafsiran yang pertama dan yang kedua? Tafsiran yang pertama tadi apa? Mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Yang kedua, mereka mencintai Allah sebagaimana orang-orang yang beriman mencintai Allah. Kalau yang kedua, kalau yang pertama menunjukkan mereka masih mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah tafsir yang lebih sahih, yang lebih benar, karena kenyataannya mereka pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tafsiran yang kedua menunjukkan mereka tidak cinta kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi yang sahih dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di sini adalah yang sahih bahwasanya mereka mencintai Allah, mereka mencintai selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman lebih cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrik mereka cinta kepada Allah. Orang-orang beriman juga cinta kepada Allah. Akan tetapi kecintaan orang-orang yang beriman kepada Allah lebih besar dibandingkan kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan salah satunya oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin dan di dalam kitab ini pula, ya. Kenapa kecintaan orang-orang yang beriman lebih besar kecintaannya dibandingkan kecintaan dia mereka kepada Allah dibandingkan orang-orang musyrikin? Alasan yang pertama, karena kalau orang-orang yang beriman tatkala mencintai Allah mereka ikhlas 100%. Adapun orang-orang yang musyrik, cinta mereka terbagi menjadi dua. Sehingga otomatis kecintaan mereka kepada Allah berkurang, beda dengan orang-orang mukmin. Mereka cinta kepada Allah akhlasu, ikhlas. Semua rasa kecintaan yang ada dalam hati mereka, mereka tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kecintaan orang-orang yang beriman kepada yang lainnya itu hakikatnya mengikuti kecintaan dia kepada Allah. Kenapa kita cinta kepada Rasulullah? Karena saya cinta kepada Allah. Allah memerintahkan saya untuk cinta kepada Rasulullah. Kenapa mereka cinta kepada orang tua? Karena saya cinta kepada Allah. Karena mereka cinta kepada Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk cinta kepada orang tua. Jadi cinta mereka tidak terbagi. Kemudian alasan yang kedua adalah karena kecintaan orang-orang yang beriman itu didasarkan atas keilmuan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang musyrik, ya kecintaan mereka tidak didasarkan atas keilmuan. Tentu kecintaan seseorang yang didasari atas keilmuan akan kesempurnaan sesuatu lebih dibandingkan orang yang sekedar cinta tanpa didasarkan keilmuan. Maka di sini dijelaskan fadalat hadil ayat al-karimah ala annal mahabbata nau'un min anwa'il ibadah. Maka jelas ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya mahabbah itu adalah jenis dari jenis-jenis ibadah. Dari sisi mana? Dari sisi ya, Allah menyebutkan wa minan nasi ay wa minal musyrikin. Mereka disifati orang-orang musyrikin sebabnya apa? Sebabnya karena mereka memalingkan salah satu peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mahabbah. Ya, memalingkan suatu tatkala sesuatu amalan atau dipalingkan kepada selain Allah menyebabkan pelakunya musyrik, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Ana ulangi sekali lagi, jadi ayat yang mulia ini menunjukkan mahabbah itu adalah ibadah. Kalau kita ditanya dari sisi mana? Di sini tidak ada kata ibadah. Maka kita jelaskan dari sisi di sini Allah ya mensifati orang-orang yang mereka cinta kepada selain Allah seperti mencintai Allah disifati dengan orang-orang musyrik. Ya. Menunjukkan ya tatkala mereka memalingkan suatu amalan menyebabkan pelakunya musyrik, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Suatu amalan jika dipalingkan kepada selain Allah menyebabkan pelakunya musyrik, menunjukkan amalan tersebut adalah ibadah. Kemudian di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah sebuah hadis Anas dari Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Akhrajahu. Tidaklah sempurna keimanan seseorang di antara kalian hatta akuna sampai aku ahaba ilaihi lebih dia cintai min waladihi dari anaknya wa walidihi dari orang tuanya wa nasi ajma'in dan dari seluruh manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tapi perlu kita perhatikan dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, ya. Wadhalika kata beliau, yang demikian itu Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu ba'da mahabbatillah. Yaitu setelah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal awal, yang pertama bagi kita yang utama adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mahabbah yang ibadah. Adapun kecintaan kepada Rasulullah, amma mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahiya tabi'atun li mahabbatillah. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengikuti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena sekali lagi sebagaimana yang tadi kita jelaskan, karena kita cinta kepada Allah. Hakikat kecintaan kita kepada Rasulullah itu karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini katakan ya ta'ti ba'da mahabbatillah wa kadza mahabbati kulli ma yuhibbuhullahu min al-ashkhasi wal a'mal. Jadi kita ya setelah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, intinya yang pertama, baru setelah itu kita mencintai segala sesuatu yang Allah cintai. Baik sesuatu tersebut adalah manusia, Allah cintai Rasulullah maka kita cintai. Baik sesuatu tersebut adalah suatu amalan-amalan. Apabila Allah mencintai suatu amalan, maka wajib bagi kita untuk mencintai amalan tersebut. Jadi hakikat kecintaan kita kepada Allah adalah mahabbatulillah wa fillah. Jadi mahabbatulillah itu kita cinta karena Allah, lillah, fillah, dan kita mencintai apa-apa yang Allah cintai. Jadi mahabbatullah, cinta kepada Allah itu ada dua jenis, fillah wa lillah. Fillah, lillah, yaitu kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fillah, kita cinta segala sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Semua segala sesuatu yang Allah cintai, maka kita cintai. Itu makna dari mahabbatu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan bahwasanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian. Di sini laisa nafyan li aslil iman. Bukan penafian di sini, bukan penafian dari asal iman, aslunya. Berarti kalau ada orang yang enggak cinta kepada Allah, berarti dia enggak cinta kepada Rasulullah, berarti dia keluar dari, tidak ada iman di dalam hatinya, bukan itu. Iya. Namun yang seperti ini disyaratkan masih ada kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dia lebih mencintai selain Rasulullah. Jadi penafian kesempurnaan iman di sini, tatkala pada asalnya dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia cinta, ada rasa cintanya. Namun kecintaan tersebut tidak menyebabkan dia sempurna imannya. Disebabkan apa? Disebabkan dia lebih mencintai selain Rasulullah. Dia cinta Rasulullah, dia cinta anaknya, tapi dia lebih mendahulukan kecintaan dia kepada anaknya dibandingkan kecintaan dia kepada Rasulullah. Maka orang yang seperti ini, la yu'minu, tidak beriman, maksudnya apa? Tidak sempurna imannya. Masih beriman dia, tapi keimanannya tidak sempurna. Beda kalau seandainya tidak ada rasa cinta dia kepada Rasulullah, bahkan seandainya benci kepada Rasulullah, maka keimanan yang dinafikan di sini adalah aslunya. Ya, aslunya, dasarnya. Berarti kalau orang tidak, sama sekali enggak punya rasa cinta kepada Rasulullah, bahkan mungkin dia benci kepada Rasulullah, maka la yu'minu, dia tidak beriman. Benar-benar tidak beriman. Orang kafir dia. Kalau sama sekali enggak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia benci. Tapi kalau dia masih cinta kepada Rasulullah, namun dia lebih mendahulukan kecintaan dia kepada selain Rasulullah, kepada yang lainnya, kepada anaknya, kepada istrinya. Misalnya anaknya diminta dibelikan gitar, misalnya ya. Sementara gitar adalah perkara yang haram, tapi kecintaan dia kepada anaknya, akhirnya dia beli gitar untuk anaknya. Nah, maka ini kecintaan dia kepada Rasulullah berkurang. Kenapa? Karena dia mendahului kecintaan dia kepada anaknya. Karena Rasulullah telah menjelaskan bahwasanya alat-alat musik adalah suatu perkara yang haram, yang harus kita jauhi. Ya. Ini penjelasan Syaikh Shalal Fauzan terkait dengan hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain. Kemudian dalil yang terakhir, walahuma dari Bukhari dan Muslim, anhu dari Anas qala, beliau berkata, Anas berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathun man kunna fihi wajada bihi halawatul iman, thalathun ay thalatha khisalin, ada tiga khisal sifat, man kunna fihi, barang siapa yang terkumpul pada seseorang ketiga-tiganya, wajada bihinna halawatal iman, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman ini adalah min thamarati mahabbatillah wa rasulihi, adalah buah dari kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda halawatul iman, maknanya ay ladzatuhu, kelezatan iman, menunjukkan iman itu memiliki rasa yang lezat. Ya. Li'annal iman as-sadiqu, katanya lahu ladzatun fin nufus, dikarenakan iman yang benar itu baginya memiliki kelezatan di dalam hati. Yang ini benar-benar bisa dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi ada tiga perkara, tiga sifat. Apabila tiga sifat ini yang terkumpul pada diri seseorang, dia akan merasakan lezatnya, manisnya keimanan, lezatnya iman. Kalau kita ingin merasakan bagaimana rasa lezatnya keimanan, maka kumpulkanlah tiga perkara yang sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan keduanya. Ini sifat yang pertama. Ai maknanya dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan dirinya, bahkan dibandingkan segala sesuatu, dari kedua orang tuanya, dari anak-anaknya, dari kerabatnya, dari istrinya, dari seluruh manusia. Wa hadza yaqtadi, kata beliau nih, kata Syaikh Shalih Al-Fauzan, dan di antara bukti ya, kandungan konsekuensi seseorang dia mencintai Allah melebihi yang lainnya adalah taqdima qaulihi ma'ala qauli kulli ahadin, lebih mendahulukan perkataan keduanya dibandingkan perkataan semua manusia. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, di antara buktinya ya, kita lebih mendahulukan perkataan mereka berdua, Al-Quran dan As-Sunnah, dibandingkan perkataan orang lain. Nanti kita akan bawakan dalil terkait masalah bab tentang pengharaman dan penghalalan. Ya. Tidak boleh kita menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang halal yang Allah halalkan. Ya. Dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebuah atsar dari Ibnu Abbas. Tatkala seseorang melakukan ibadah haji, kemudian melakukan suatu kesalahan, ditegur oleh Ibnu Abbas, membawakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia malah mengatakan qala Abu Bakar Umar. Sampai-sampai sangat tatkala para manusia mengatakan, tapi Ibnu Abbas, Abu Bakar dan Umar telah mengatakan ini dan itu. Maka Ibnu Abbas marah dengan kemarahan yang sangat, yusiku antazila hijara minas sama. Aku lu qala Rasulullah fatakuluna qala Abu Bakar Umar. Hampir-hampir batu dari langit jatuh menimpa kalian. Saya berkata Rasulullah telah bersabda, malah kalian mengatakan telah bersabda, telah berkata Abu Bakar dan Umar. Ya. Marah. Karena para manusia lebih mendahului perkataan siapa? Abu Bakar dan Umar. Siapa Abu Bakar dan Umar? Dua manusia yang sudah dijamin masuk ke dalam surga. Kalau kita mendahului perkataan beliau berdua saja dibandingkan perkataan Rasulullah, Ibnu Abbas begitu marahnya. Bagaimana kalau Ibnu Abbas hidup zaman sekarang? Ada orang ngerokok. Rokok marah, haram. Mana dalilnya? Nih, la dharara wa la dirara diantaranya. Tidak boleh kita menyakiti diri kita dan tidak boleh menyakiti orang lain. Loh, tapi kata kiai saya boleh kok. Wah, ya kiai. Saya sampaikan hadis Rasulullah, ente malah mengatakan kiai ente. Ya. Jadi di antara bentuk bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, kita lebih mengedepankan ya firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas setiap perkataan manusia. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, wahibal mar'u la yuhibuhu illa lillah. Tidak ayuhibbal mar'a la yuhibuhu illa lillah. Tidaklah seseorang mencintai orang lain ya kecuali dia cintai semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, al wala wal bara. Jadi kita tatkala kita cinta kepada seseorang ya, wala kita ini didasarkan atas Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran kecintaan kita kepada orang lain harus dibedakan. Di antara bukti kita cinta kepada seorang karena Allah dilihat dari keimanan orang tersebut. Kita punya dua teman A dan B. Mana rasa cinta kita yang lebih kita dahulukan? Lihat. Di antara A dan B ini mana yang lebih dia lebih soleh secara zahirnya? Ya. Maka kita lebih harus lebih cinta kepada teman kita yang soleh. Dulu Sa Said pernah mencontohkan kalau misalnya istri tetangga lebih soleha dibandingkan istri kita. Mana yang harus lebih kita cintai? Hah? Said ya. Ingat, cinta di sini bukan cinta syahwat ya. Ya. Cinta lillah karena Allah, bukan cinta syahwat. Maksud di sini bukan cinta syahwat nih, bukan. Cinta kepada keimanan yang ada pada diri orang tersebut. Jadi cinta kepada seseorang, kita cinta kepada orang karena Allah itu dilihat cinta yang ada, keimanan yang ada pada diri seseorang tersebut, kesolehan. Kalau ditinjau dari sisi situ, maka kita harus lebih mencintai siapa? Istri orang lain. Ya, tapi beda kalau cintanya cinta yang tabii, maka kita harus lebih cinta kepada istri kita. Tapi kalau cinta lillah karena Allah dilihat dari keimanan dan kesolehan seseorang, maka dilihat sejauh mana kesolehan orang tersebut, maka harus lebih kita kedepankan. Ya. Kita punya jajanan atau apalah, ya, mana yang harus kita dahulukan? Ini cuma satu nih, cuma bisa diberikan satu, nggak bisa dua. Maka kita berikan kepada orang yang lebih kita cintai karena Allah dilihat dari kesolehannya. Itu makna dari tidaklah seorang mencintai orang lain kecuali dia mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dia cinta bukan karena harta, dia cinta bukan karena kecantikannya, bukan. Tapi karena Allah, maksudnya apa? Karena agama yang ada pada diri orang tersebut. Atau dia cinta bukan karena yang lainnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ay la yuhibu min ajli tama' duniawiya, atau karena au aradin ajil, karena dunia, ya, barang-barang yang disegerakan maksudnya adalah dunia. Tapi dia benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala li'annahu mu'min, li'annahu taqiyun. Ya, karena dia adalah orang yang beriman, karena dia adalah orang yang bertakwa. Kemudian sifat yang ketiga adalah wa ayakraha ayyuda fil kufri ba'da id an qadahullahu minhu. Seseorang benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan dia dari kekufuran tersebut. Kama yakrahu ayyuda fil nar, sebagaimana dia benci jika dilemparkan ke dalam api neraka. Di sini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dengan penjelasan yang sangat bagus. Beliau mengatakan, kulun nasi yanfiruna minan nar. Ya, seluruh manusia lari dari neraka. Li'annaha mu'allimatun. Karena neraka adalah sesuatu yang sangat pedih. Wala ahadun yasbiru ala harriha. Tidak ada seorang pun yang bisa bersabar atas panasnya api neraka. Fakulun. Fakul niyafiru minan nar. Setiap manusia pasti berlari dari neraka. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menahan pedihnya api neraka. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang mau menggantikan harta orang yang kita cintai. Misalnya ada orang yang kita cintai, anggaplah bapak kita atau ibu kita. atau siapa orang tua kita atau istri kita atau anak kita, dia masuk neraka, mau gak kira-kira kita menggantikan? Ya sudahlah Allah, saya aja masuk neraka. Mungkin gak ada. Kalau nanti di akhirat nafsi-nafsi. Karena memang neraka ini suatu tempat yang sangat pedih. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa bersabar atas panasnya api neraka. Semua manusia fakulun yafiru minan nar, berlari dari api neraka dan menjauh darinya. Ya, wal kufru narun, dan kekafiran itu adalah api neraka. Wal muslimu, dan seorang muslim yang Allah karuniakan atasnya Islam, maka dia benci ayyuda ilal kufri, benci untuk kembali kepada kekufuran, dan dia benci untuk murtad dari agama Islam sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Hadza huwal mu'min haqqan, ini adalah mukmin yang sejati. Ya, dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan darinya, sebagaimana dia benci dilemparkan dari api neraka. Kalau benci berarti harus menjauhinya. Segala macam bentuk kekufuran dan kesyirikan dia harus menjauhinya. Dan sekali lagi, tidak mungkin kita bisa menjauhinya kecuali kita mengenal bentuk-bentuk kekufuran, bentuk-bentuk kesyirikan. Itu dengan cara kita terus belajar dan terus belajar. Belajar tauhid sampai kapan? Sampai mati ya. Sampai mati kita belajar tauhid. Karena manusia itu selama dia masih memiliki ruh, tidak akan selamat dari namanya godaan syaitan. Syekh bin Baz, tatkala kajian kitab tauhid bersama umahat-umahat yang di dunia Saudi sana, selesai kitab tauhid, para umahat bertanya, ya Syekh, habis ini kita belajar apa lagi? Kita kembali belajar kitab tauhid dari awal. Itu di mana itu? Di Saudi. Ya, kesirikan enggak begitu nampak. Tapi para ulama sangat memperhatikan yang namanya pembahasan tauhid. Padahal kesirikan enggak begitu nampak. Maka seharusnya lebih-lebih lagi di daerah kita ini di Indonesia. Banyak kesirikan tersebar di mana-mana. Sehingga kajian masalah tauhid ini harus lebih dibandingkan seharusnya di Saudi. Tapi kenyataannya, ya lihat Pak, ihtimamnya para ulama tentang masalah kajian tauhid ini, sering mereka ulang-ulang, terus diulang-ulang. Adapun munasabatul hadis lil bab, hubungan hadis ini dengan bab, bahwasanya di dalam hadis tersebut fadilatu taqdimi mahabbatillahi wa rasulih sallallahu alaihi wasallam ala mahabbati ma siwahuma, terkandung keutamaan mendahulukan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada bab yang keberapa ini? Ya, terkait dengan bab mahabbah. Sekarang kita langsung masuk kepada bab yang selanjutnya. Karena dua kali atau tiga kali anak gaib ya, bisa hadir karena suatu sebab. 31 ya bab mahabbah ya. Kita masuk pada bab yang ke-32. Bab yang ke-32 yaitu bab qaulillahi ta'ala innama dzalikum syaitan yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Sesungguhnya demikian itu adalah syaitan yang dia menakut-nakuti dengan perantara menakut-nakuti kalian dengan perantara kekasih-kekasihnya. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Bab yang ke-32, boleh juga kita sebut babnya adalah babu al-khauf. Bab berbicara tentang al-khauf, takut. Poin-poin yang kita akan bahas pada bab yang kedua ini ada beberapa poin. Yang pertama seperti biasa adalah munasabatul hadzal bab li kitab tauhid, adalah hubungan bab ini dengan kitab tauhid dan juga dengan bab sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah definisi dari khauf, definisi dari takut. Kemudian poin yang ketiga adalah anwa'ul khauf, macam-macam takut. Kemudian poin yang keempat, anwa'ul khaufi minallah, macam-macam takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kelima adalah min asbabi husulil khauf wal khasyati minallah, di antara sebab-sebab memperoleh rasa khauf dan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang terakhir adalah penjelasan dalil. Kita langsung bahas poin yang pertama, yaitu munasabatul hadzal bab li kitabut tauhid. Ana ambil penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid halaman 49 pada buku Ana. Beliau mengatakan sesoleh al-Fauzan, al-khawfu minallahi huwa ahadu rakaizil ibadah. Jadi khawf kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu dari rukun ibadah sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pembahasan mahabbah. Bahwasanya yang namanya ibadah itu terbangun di atas tiga rukun. Yang tidaklah akan diterima, tidaklah akan sempurna ibadah yang dilakukan oleh seseorang kecuali didasarkan atas tiga rukun ini, yaitu al-mahabbah, al-khauf dan roja. Maka tatkala al-mahabbah adalah ibadah, kemudian khauf adalah ibadah, roja adalah ibadah, yang namanya ibadah maka harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya menjadi syirik akbar. Ya, oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan di dalam bab ini bab al-khauf, ya, karena khauf ini adalah bagian dari ibadah yang harus kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dipalingkan kepada selain Allah menyebabkan pelakunya ya bisa keluar dari Islam, melakukan kesyirikan yang akbar. Ya, Anda jadi ingat ada SMS ya semalam tuh. Salah seorang di antara antum. Mungkin ada baiknya Anda jelaskan pula ya. Biar lebih jelasnya ya. Ada hal yang mengganjal di pikiran Ana. Seseorang yang melakukan kemusyrikan syirik akbar karena bodoh. Dia melakukan kesyirikan, kemusyrikan syirik akbar karena bodoh. Dia disebut apa? Apakah dia muwahid? Apakah ada muslim yang tidak muwahid? Muslim tidak muwahid. Muslim yang muwahid. Muwahid ya muslim. Ya, jadi seseorang yang dia, seorang muslim yang dia melakukan kesyirikan yang akbar karena bodoh, maka dilihat bodohnya ini termasuk dari bodoh yang uzur enggak? Karena tidak semua bodoh itu dimaafkan. Memang bodoh ini salah satu dari penghalang seseorang itu dikafirkan. Kalau masalah takfir ya. Seseorang yang melakukan kekufuran, kesyirikan itu, dia terhalang dari akibatnya, ya kafir, musyrik, jika ada penghalang-penghalangnya. Salah satu penghalangnya adalah bodoh. Kemudian mungkin belum tegak hujah bagi dirinya. Mungkin ada subhat di dalam otaknya. Ya. Dan masalah bodoh ini, jahil, bodoh, memang secara hukum asal dia termasuk dari penghalang. Penghalang seseorang itu dikafirkan atas kekufuran yang dia lakukan atau kesyirikan yang dia lakukan. Tapi ingat, tidak semua kebodohan itu dimaafkan. Dilihat kondisi orang ini. Di mana dia tinggal? Memungkinkan enggak baginya untuk belajar? Kalau seandainya memungkinkan baginya untuk belajar di daerahnya itu, banyak majlis taklim yang membahas masalah tauhid, bahas masalah syirik. Kok dia enggak ikut? Sehingga akhirnya dia jahil terhadap syirik dan tauhid, maka bisa jadi bodohnya tidak diterima. Bahkan dia bisa masuk ke dalam pembatal keislaman yang ke-10. Al-i'rad min dinillah, berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, walaupun hukumnya nanti dirinci. Dia berpaling dari agama Allah jenis yang mana? Kalau dia berpaling dari agama Allah dari jenis yang mengesahkan keimanannya seperti tauhid, akidah, dia berpaling tidak mau menuntut ilmu, maka termasuk dari i'rad. Padahal ada kemampuan, ada kesempatan. maka bodoh orang yang seperti ini tidak dimaafkan. Anda pernah langsung tanya kepada Ustaz Zainuddin ya, tatkala waktu itu beliau bahas kitab tauhid, kalau enggak nawakidul Islam atau kitab tauhid, Anda tanya, "Ustaz, kira-kira kalau warga Jaminur Rahman, kampung santri, bodoh terhadap masalah ini, bodohnya diterima enggak?" Kata beliau jawabnya apa? Beliau ya yang jawab ya. Ya Allah alam bisawab. Enggak. Enggak diterima. Kenapa? Karena ya di sini banyak kajian. Setiap malam dibahas masalah akidah. Ya. Oleh Ustaz Zainuddin setiap malam pada Isa. Sekarang bahas akidah wasti'iyah. Akidah apa? Yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah. Ya. Beliau bahas dari awal itu. Usul salasa, kemudian kitabu tauhid, kasbu subhat, nawakidul Islam, ya, urut. Kemudian masail jahiliyah dibahas. Kalau seseorang jahil yang tinggal di lingkungan tersebut masalah akidah, maka jahilnya bisa tidak diterima. Tapi ini Allahu a'lam bisawab. Tapi kalau orang dia jahil, tidak memungkinkan baginya untuk bertanya, tidak mungkin baginya untuk menuntut ilmu, maka bisa orang yang seperti ini jahilnya dimaafkan. Seperti orang yang tinggal di pedalaman, ya, yang tidak ada ustaz-ustaz salaf misalnya di sana, kemudian dia jahil masalah akidah, tidak ada kesempatannya bagi dia untuk belajar, listrik aja gak masuk misalnya, kemudian dia jahil, maka yang seperti ini dimaafkan. Tapi ingat ya, udzur jahil itu bukan hanya udzur seorang itu dikafirkan itu cuma tidak hanya jahil. Mungkin anggaplah warga Jamil dari satu sisi, anggaplah ini ya, dari sisi jahilnya tidak mendapat udzur, tapi bisa jadi dari sisi yang lain. Ya, karena udzur jahil itu sebagaimana jelas ulama tidak hanya udzur seseorang itu dikufurkan tidak hanya jahil saja. Jadi kalau ada seorang muslim yang dia melakukan kekafiran atau kemusyrikan yang kufur karena yang akbar karena kejahilannya, dan jahilnya ini adalah jahil yang dimaafkan, maka dia tetap seorang yang muslim, tidak terkena hukum bagi dirinya. Ya, kita tidak boleh mengatakan muslim yang tidak muwahhid, karena muslim muwahhid itu sinonim. Ya, muslim yang muwahhid, muwahhid yang muslim. Tapi kita katakan seorang muslim yang dia terjerumus ke dalam kesyirikan yang akbar. Apakah dia musyrik atau tidaknya, maka sekali lagi dilihat. Ya. Dan masalah memusyrikan, mengkafirkan itu bukan pekerjaannya kita, itu pekerjaannya para ulama. Atau orang yang berilmu saja, misalnya dia orang yang berilmu, ma'ruf ya antum kenal siapa orang ini, ya, yang mengatakan jenggot semakin panjang, ya. Makin bodoh misalnya. Kan orang berilmu ini. Boleh gak kita kafirkan orang seperti ini? Tidak boleh. Secara zahir dia masih orang Islam. Karena bisa jadi ada subah di kepalanya. Ya. Jadi yang bisa mengkafirkan atau memusyrikan orang yang secara zahirnya Islam itu pekerjaannya para ulama. Bukan kita. Itu ya. Kemudian adapun hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, ya, tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada bab sebelumnya menjelaskan masalah mahabbah, kemudian beliau setelah itu menjelaskan masalah khauf. Ya. Kenapa setelah masalah mahabbah kok Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan masalah khauf? Seakan-akan kata Syekh Shalal Fauzan, seakan-akan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menunjukkan bahwasanya beribadah kepada Allah didasarkan kepada kecintaan semata la takfi enggak cukup. Ya. Jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan mahabbah saja tidak cukup. Makanya setelah itu beliau jelaskan masalah apa? Khauf. Di samping kita beribadah kepada Allah didasarkan mahabbah, ingat, jangan mahabbah saja. Ya kalau mahabbah saja sebagaimana yang kita jelaskan seperti orang-orang sufi, maka harus pula didasarkan rasa khauf. Baru nanti setelah itu masalah roja. Memang di dalam kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kitab tauhid ini, beliau tidak menjelaskan roja ya. Tapi insya Allah nanti sedikit kita singgung masalah roja. Masalah roja ini beliau singgung di dalam kitab yang lain, yaitu salah satu usul. Ini hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Jadi setelah beliau menjelaskan bab mahabbah, baru setelah itu beliau menjelaskan bab khauf. Beliau ingin menunjukkan bahwasanya beribadah kepada Allah semata-mata karena mahabbah itu tidaklah cukup. Ya, seseorang beribadah kepada Allah dikatakan sempurna ibadahnya jika didasarkan di atas mahabbah, khauf, dan roja. Ya. Ini hubungan bab dengan kitab tauhid dengan dan bab hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian definisi dari khauf, poin yang kedua, definisi dari khauf. Pengertian khauf. Khauf definisinya khauf ya. Bahasa ngerennya, kerennya apa? Wedi, wedi. Wedi ya. Khauf itu definisinya apa ya? Anda dapatkan dari Ustaz Said ya, waktu Anda belajar salah satu usul ya. Beliau mengatakan bahwasanya definisi khauf adalah perasaan di dalam hati. Jadi khauf perasaan di dalam hati yang ditimbulkan dari rasa khawatir tertimpa sesuatu yang membahayakan atau membinasakan. Jadi perasaan di dalam hati yang ditimbulkan dari perasaan khawatir tertimpa sesuatu yang membahayakan, yang menyebabkan pelakunya mengambil suatu manfaat, yang menyebabkan pelakunya mengambil suatu manfaat atau menghindar dari sesuatu yang memudorotkan. Jadi anak ulangi sekali lagi, ini definisi khauf penting kita pahami ya. Jadi khauf adalah perasaan di dalam hati yang disebabkan atau ditimbulkan atau disebabkan dari kekhawatiran tertimpanya sesuatu yang membahayakan, yang menyebabkan atau mendorong pelakunya mengambil suatu manfaat atau menghindar dari sesuatu yang memudorotkannya. Dia mengambil suatu manfaat agar tidak tertimpa suatu mudorot. Ini definisi dari khauf. Karena kalau orang khauf takut kepada sesuatu, agar dia bisa terhindar dari sesuatu yang menakutkan, yang bisa membuat dia bahaya, maka caranya cuma ada dua. Ima dia mengambil suatu manfaat untuk membentengi dia dari sesuatu yang dia takutkan, atau dia berlari menjauhi dari sesuatu yang dia takutkan. Contoh yang gampang, kita jalan di suatu perempatan atau pertigaan. Di perempatan atau pertigaan tersebut banyak premannya. Kita gak berani lewat situ, kita takut preman membahayakan kita. Bagaimana caranya biar kita terhindar dari bahayanya preman? Maka ada dua cara. Ambil suatu manfaat atau kita menghindar dari sesuatu yang menakutkan. Mengambil suatu manfaat apa? Oh, paman saya jenderal. Ajak jenderal tersebut naik motor. Ya, kira-kira berani gak tuh preman sama jenderal? Sambil bawa pakai seragam, senapannya. Kita mengambil manfaat, terhindarlah kita dari bahaya. Atau apa, kita menghindar, jangan lewat situ, lewat yang lain, jauh gak apa-apa. Menghindar kita. Intinya kita terhindar dari bahayanya preman. Begitu pula tatkala seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hakikatnya tatkala kita takut kepada Allah adalah takut terhadap azab Allah, ikab Allah, neraka Allah yang sangat pedih, yang kita tidak akan bersabar, tidak bisa sabar untuk menahan panasnya api neraka. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari api neraka? Kita takut. Ya, kalau orang ditanya, takut enggak antum terhadap neraka? Takut. Buktinya apa? Kalau Anda benar-benar takut terhadap api neraka, ya, maka Anda harus mengambil dua hal. Sekarang ada enggak dua hal tersebut ada diri Anda? Yang pertama, ambil manfaat. Bagaimana bentuk mengambil manfaat? Bentengi. Jangan sampai neraka membakar Anda. Bagaimana manfaatnya? Lakukan amal soleh. Beramal. Seorang yang melakukan amal soleh bisa membentengi dia dari api neraka. Yang kedua, menjauh. Bagaimana bentuk menjauh dari api neraka? Jauhi segala kemaksiatan. Kemaksiatan ini jalan menuju neraka. Kalau Anda takut dari kemaksiatan, jangan lalui jalan kemaksiatan. Ibarat seseorang takut sama macan, malah masuk kandang macan. Kan orang seperti ini, orang gak punya akal. Ya, katanya takut sama macan, malah masuk kandang macan. Katanya orang dia takut dari neraka, malah melakukan kemaksiatan. Jadi orang kalau dia benar-benar takut terhadap neraka, maka ambil manfaat dengan melakukan suatu amalan-amalan yang soleh, ya, yang membentengi diri kita dari api neraka dan hindari api neraka. Itu dengan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya diri-diri Anda dan Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.